Itulah yang kuharapkan. Sobat, ayo kau katakan padanya. Ini dia. Saat berjumpa denganmu, oh suasana berubah. Mata tak lepas darimu, begitupun juga hatiku. Aku harapkan semuanya membantuku mendapatkan dirinya. Kawan, coba kau rasakan ku rasa. Kau terindah, membuatku terpana. Kau sempurna, tebarkan pesona. Harapkan semuanya membantuku mendapatkan dirinya. Kawan, coba kau rasakan yang ku rasa. Cinta kepadamu, itulah yang ku harapkan.